Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa ANTV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu pada pagi hari ini bisa kembali lagi bersama Anda dalam Cahaya Hati. Dan semoga hari ini insya Allah Cahaya Hati akan memberikan cahaya kepada Anda semua ya, yang akan menyinari hati Anda pada pagi hari ini. Yang akan menyinari hati Anda dan memberikan cahaya hari ini sudah hadir seorang Ustadz, adalah Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Pagi hari ini kita masih dicerahkan, amin, untuk bicara mengenai kebaikan. Mudah-mudahan cahaya hati memberi cahaya di dalam hati kita dan juga hati umat pada keseluruhan, dan terutama yang hadir di sini. Insya Allah kita hari ini bisa dapat ilmu lagi, begitu ya ibu-ibu ya. Nah pada pagi hari ini juga pemirsa ibu-ibu cerah nih sudah hadir juga di studio kami ya ibu-ibu ya. Sudah siap Bu? Ya, kita hari ini akan membahas pengorbanan dalam perspektif Islam. Nah, saya ingin tanya kepada Ustaz Wijayanto, kenapa pengorbanan jadi begitu spesial di dalam Islam ini Ustaz? Ya, karena asas dari hidup ini adalah asas perjuangan. Hampir orang itu mulai dari diciptakan jadi manusia itu perjuangan. Untuk dipilih menjadi manusia, dulu yang terpancar dari sperma orang tua kita itu adalah dari bapak kita itu jutaan sel. Tapi toh jutaan sperma itu yang jadi hanya satu. Yang satu aja tidak terlalu bagus, mungkin ada yang lain yang lebih bagus, tidak jadi. Habis itu hidup ini khuliqal insana fi kabad, sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan susah payah. Makanya kelahiran selalu ditandai dengan menangis. Walaupun itu anaknya pelawak, lahirnya bukan terus tertawa, ya kan? Itu anaknya Mona kan nangis juga kan? Iya, nggak nyanyi Ustaz. Iya, justru kalau kalau dia nggak nangis malah dicubit-cubit supaya nangis. Nah, itu tanda bahwa pengorbanan terus. Hidup ini perlu pengorbanan. Nah, utamanya jihad itu dalam amwal wa anfus. Amwal itu dengan harta. Harta kita ini biasanya untuk hal yang kebaikan, itu pengorbanannya luar biasa. Mohon maaf ibu-ibu, zakat malnya dengan zakat malnya banyak mana sih Bu? Hampir sama Ustaz, boleh nggak? Nggak boleh ya? Nah, terus terang kalau ke mal kan bawa uang besar-besar kan Bu. Tapi kalau ada kota infak, kita cari yang besar apa yang kecil? Malu jawabnya ya Bu, yang kecil kadang-kadang Ustaz memang. Iya, alhamdulillah. Jujur-jujur walaupun... Tapi masih nyemblongin ya Ustaz ya? Artinya kenyataan kita adalah bahwa kita itu punya kelemahan di dalam pengorbanan. Banyak kita religion without sacrifice. Artinya apa? Pengorbanan kita untuk agama itu masih kurang. Makanya yang paling utama di dalam tuntutan orang beragama adalah yang namanya jihad, jahada yujahidu jihadan, yaitu punya pengorbanan. Lah, pengorbanan itu kalau dalam fisik sering diartikan jihad. Kalau kaitannya dengan hati disebut mujahadah, satu akar kata. Kalau dalam berpikir disebut ijtihad. Nah, itu sama-sama pengorbanan. Lah, lebih penting lagi adalah pengorbanan di dalam diri kita ini, karena di dalam agama ini sebetulnya orang itu berkorban sesuai dengan kemampuannya. Wah, gimana saya nggak uang, nggak punya uang, suruh haji, yang suruh haji hanya yang punya uang. Orang suruh zakat, zakat itu yang uangnya banyak. Kalau uangnya kurang, malah dia dapat zakat. Kalau dia jadi host di mana-mana, jadi bintang iklan di mana-mana, ya sudah. Pagi-pagi, subuh-subuh ada di TV. Subuh-subuh sudah ada di TV, sudah iklannya aja di mana-mana, ya sudah sewajarnya, dia sudah harus mengeluarkan, itu di antaranya. Mengeluarkan. Saya kenal yang kayak gitu tuh, Ustaz. Iya, ada, orangnya juga hadir di sini. Oke, jadi hal yang penting seperti itu adalah untuk pengorbanan. Nah, pengorbanan pada harta ini biasanya di... harta dan jiwa itu ada adrenalin yang namanya nafsu yang akan menghalangi kita. Makanya biasanya orang kalau mau puasa, puasanya besok pagi, laparnya mulai hari ini. Besok pagi puasa jam 2 lemes-lemesnya, jam 3 ngantuk-ngantuk. Mulai makan yang banyak. Iya, tapi kalau mau piknik kan yang dibayangkan senangnya. Iya. Wah, 2 minggu lagi piknik, saya jajar Mona, kalau mobilnya belok kiri aku ambruk kanan. Kalau bisnya belok kanan, ambruk kanan lagi. Wah, sampai sana Teletubbies, sini bikin, disini rara, berpelukan ya. Pikniknya masih 2 minggu, senangnya mulai hari ini. Mohon maaf ibu-ibu, biasanya kalau lebaran itu mau datang, kita itu kalau mau puasa mau habis, senang apa susah? Senang. Kalau Rasulullah susah ya. Itu bedanya Rasulullah dengan host kita itu di situ dengan kita itu. Kita semuanya juga seperti Lisa itu maksud aja. Saya memang diri kita ini kadang-kadang dihalangi oleh nafsu. Nah, maka kita berjuang mujahadah nafs, yaitu perjuangan untuk melawan nafsu kita. Sebagian harta kita suruh berkorban, sembelih kambing, berapa banyak orang kadang-kadang itu motornya aja baru tapi beli kambing gak kuat. Karena kadang-kadang dianggap kambing itu lebih mahal daripada motor. Mobilnya aja sudah bertenaga, tidak pakai bensin lagi, sudah pakai itu semuanya, pakai hybrid, pakai itu, tapi haji aja belum kuat, katanya haji mahal, padahal untuk mobilnya untuk haji bisa 6 kali, mobilnya 5 ya Ustaz, 5, ya. Ada loh orang yang gitu. Iya betul, iya artinya mobilnya sudah banyak tapi belum haji, ada juga itu, belum hajah tepatnya gitu lah, iya artinya ibu, apa, ibu ayo ya. Yang mana ayo, tunjuk tangan ayo, iya artinya apa, kenyataan kita perlu perjuangan untuk itu semuanya, jadi berapa banyak uang kita keluarkan untuk duniawi-duniawi, tetapi yang untuk akhirawi, untuk akhirat kita perlu diperjuangkan lagi. Berapa banyak orang bisa tawaf dari mal ke mal kan Bu? Ya. Dari mal ke mal bisa tawaf, tetapi kadang-kadang untuk sholat saja kita tinggalkan. Baik pemirsa, ini menarik sekali. Tadi pertanyaan saya adalah kenapa di Islam berkurban atau berkorban itu menjadi sangat penting? Karena ternyata kita adalah manusia penuh dengan nafsu begitu ya Ustaz, dan kita harus berjuang melawan nafsu kita. Itu jawaban dari pertanyaan saya. Kalau pertanyaan ibu-ibu apa? Nah boleh tanya setelah yang berikut ini ya ibu-ibu ya. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Isiger semua harus serba bisa. Ya, percaya. Kembali lagi dalam Cahaya Hati dengan tema berkorban dalam perspektif Islam. Berkorban ini dalam Islam menjadi begitu penting karena memang kita harus berusaha berjuang melawan nafsu kita, lebih berkorban lagi untuk banyak hal ya Ustaz ya, pastinya. Ini dalam rangka itu. Jadi siapa yang mau sungguh-sungguh ada pengorbanan maka dia akan tercapai. Orang untuk mencapai sebuah kesarjanaan saja diperlukan pengorbanan. Pagi, siang, sore, malam kadang-kadang dia belajar terus supaya jadi sarjana. Orang ingin jadi pembalap yang baik aja tiap hari latihan terus. Ingin jadi golfer yang baik aja tiap hari dipukuli sama istrinya pun untuk latihan. Dipukuli. Iya, artinya apa? Kadang-kadang orang untuk menjadi sesuatu di dunia saja perlu pengorbanan, apalagi untuk kebahagiaan di akhirat diperlukan ada pengorbanan. Ini ada kaitannya dengan berkorban yang sebentar lagi akan kita lakukan ya Ustaz ya. Itu termasuk karena yang dianggap berkorban itu adalah merelakan atau mengurangi nilai kesenangan kita. Rasulullah SAW itu menggambarkan kenapa Nabi Ibrahim AS itu kok suruh mengorbankan anaknya, karena dulu lama enggak punya anak. Dan setelah punya anak malah suruh nyembelih. 94 tahun loh Bu. Siti Hajar itu enggak bisa hamil. Ibu pernah? 94 tahun. Pernah ada orang 94 tahun hamil Bu. Itu. Mau nengok siapa? Itu nenek-nenek semalam melahirkan. Enggak. Artinya 94 tahun putus asa luar biasa, tetapi tidak ada putus asa. Terus berdoa Robbi habli minas solihin, setelah punya anak malah suruh mengorbankan. Memang namanya berkorban itu adalah sesuatu yang kita senangi. Kita senangi. Makanya kalau menguji cinta juga harus dengan sesuatu pengorbanan. Mbak, Mas, Patik, kalau Bang, kalau kamu cinta sama aku, maka jangan makan tai ayam ya, jangan minum oli. Itu namanya enggak menguji pengorbanan. Gampang ya itu. Nah, jadi kalau mau menguji pengorbanan, kalau kamu cinta sama aku berhentilah merokok. Nah, itu berat. Saya lebih duluan kenal rokok daripada kamu. Mending putus dengan kamu daripada putus dengan bapak. Berarti kelihatan. Iya kelihatan. Berarti dia lebih. Makanya biasanya orang wanita yang berkacamata ada kecenderungan kurang setia. Gitu. Kenapa begitu ya? Kenapa? Saya? Karena kalau bangun tidur dia tidak mencari istrinya tapi mencari cari mana kacamata dulu. Iya. Tidak ada hubungannya. Kayaknya ada yang mau nanya. Nah kalau berkorban itu memang agak sulit, apalagi kalau harus berkorban dengan sesuatu yang kita cintai gitu ya ibu-ibu. Nah ada pengalaman nggak ibu? Ada yang mau dibagi sama kita?